dari hidup Allah yang ngurus, yaitu lima us. Satu, hati harus tulus. Apa? Dua, kalau hidup ingin diurus Allah, ibadahnya harus bagus. Ulangi apa, Pak? Tiga, hidup harus lurus. Empat, ikhtiar harus serius. Dan yang kelima, tobat terus menerus. Insya Allah, urusan kita Allah yang urus. Kita tidak akan terjerumus. Enak tidak Allah yang urus? Dulu di perut ibu, otak aja belum jadi, karena yang pertama jadi itu jantung. Otak belum jadi, rezeki udah ada. Allah langsung ciptakan rezeki lewat ibu. Tangan jadi, kaki jadi, kuku jadi, tulang jadi, beres. Kalau Allah ngurus, walaupun otak belum ada, beres urusannya. Benar? Waktu bayi, ingat tidak bayi? Tidak, sama. Bayi punya tenaga? Tidak. Punya ilmu? Tidak. Punya pengalaman? Tidak. Punya rezeki? Jawab? Punya. Langsung Allah ciptakan air susu ibu. Dapat tuh bayi rezekinya. Walaupun tidak punya apa-apa, tetap ada rezekinya. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Bayi di Jakarta, sapi di Lembang. Tetap aja ketemu. Mana yang ngedeketin? Bayi ngejar sapi, sapi ngejar bayi. Jawab. Hah? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu... Salah, perlu air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Makanya yang datang air susunya, diperah oleh peternak, dibawa ke koperasi, dibawa ke pabrik, dibawa ke grosir, dibawa ke minimarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek. Masuk tuh. Mana yang hebat? Bayi ngedeketin rezeki, rezeki ngejar bayi. Jawab hadirin. Yakin? Yakin? Baik, tadi sahur tidak? Sahur? Berapa langkah kita menuju makanan kita? Dan berapa puluh ribu langkah makanan menuju kita? Beras dari Cianjur. Garam dari Madura. Asam. Ikat. Kita ngejar jauh. Yakin? Yakin? Dan itu bukan hanya tadi pagi. Puluhan tahun kita hidup seperti itu. Walaupun saudara ada di sini, tetap kan dikasih makan? Enak malah, gak usah kerja ya. Gak enak. Hadirin, jelas Allah menjamin rezeki kita. Jadi kita tuh diciptakan sudah dengan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali sudah lengkap dengan rezekinya. Benar? Udah jangan lihat kucing, enggak apa-apa, dia juga ada rizkinya. Takdir Allah, kucing lewat pus. Baik, lihatnya ke sini aja, jangan ke kucing, ya. Teruskan. Yakin ada rezekinya? Jadi kita tidak disuruh mencari rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, tapi disuruh menjemput rezeki. Jelas? Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada. Tapi belum tentu ketemu. Anak di blok M dijemput ke blok C. Anak pasti ada, tapi tetap gak ketemu. Boleh jadi rezeki kita ada, tapi gak benar ngejemputnya. Jadi aja kesini, ya. Betul? Tersinggung gak sih kalau ditanya gitu? Di sini jadi tobat lebih bagus daripada di luar, tetap gak tobat, ya. Nah ibu bapak, makanya Jangan risau, kalau Allah ngurus pasti beres. Nah, syarat yang pertama adalah hati harus tulus. Jadi siapa yang membagikan rezeki? Yakin? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Gajah aja enggak sekolah beres. Segede gitu. Kuda Nil berendam juga mantep, ya kan? Jerapah makan rumput tinggi. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Tidak ada kan? Harusnya cecak depresi melihat nyamuknya bisa terbang. Mungkin kalau Bapak cecak bisa ngomong, nah nasib kita, makanan kita terbang semua sedang kita ngedaplok begini. Tapi rezeki gak kemana-mana. Dapat. Udah berkali-kali ini diceritakan. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya yakin Allah yang membagi rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur ketika menjemput rezeki. Itu masalah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau udah dikasih rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan atau lagi diambil. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho kalau pas Allah mengambil jatah kita. Oleh karena itu, jangan gentar ngadepin hidup ini. Sehebat apapun masalahnya, Allah udah tahu. Yang paling penting adalah justru kita ditolong oleh Allah. Seperti waktu kita di rahim, beres urusan kita. Seperti waktu bayi juga beres urusan kita. Kalau hati kita bisa bersih, insya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup. Subhanallah.